Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kepada kita semua. Fa insyaallah ta'ala di malam ini kita melanjutkan pelajaran kitab Mahiyah Salafiyah karya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Sebelum kita melanjutkan, sedikit ingin memberikan pengingat dan tanbih terkait permasalahan sholat berjamaah. Hendaknya ketika imam salah, baik itu gerakan, baik itu bacaan surat, maka yang terdekat dan hafal dengan surat itu mengingatkan imam. Hendaknya mengetahui hukum-hukum masalah makmum, bagaimana ketika mendapati imam salah. Terlebih yang paling dekat, yang di belakangnya langsung. Dan telah diberitahu para santri untuk melakukan hal-hal seperti itu ketika imam salah. Mendapati imam salah, dia tahu salah, betul, yakin dia salah imamnya, tapi tidak bersuara. Kewajiban antum ketika antum tahu seseorang imam yang salah, apalagi surat-surat pendek, mungkin imam salah. Kalau salah lupa itu wajar, namanya manusia. Tapi yang tahu kesalahan mendiamkan, ini yang muskil. Jangan malu, tahu salah benarkan. Imam salah gerakannya dibenarkan, subhanallah, ucapkan seperti itu. Jangan nunggu yang lainnya, akhirnya imam sampai ke gerakan yang berikutnya, bahkan ke gerakan yang dua berikutnya, tiga berikutnya, enggak ada yang betulkan. Ini terkait permasalahan mendapati imam yang salah. Nah, kita melanjutkan sampai pada ucapan Al-Hafiz Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala. Siapa namanya Imam Al-Hafiz Al-Lalikai rahimahullah? Mana Abdurrahman? Siapa namanya? Zen, siapa namanya? Ahsan, Hibatullah Ibn al-Hasan Ibn Mansur At-Tabari Abu al-Qasim Al-Lalika'i rahimahullah. Sampai pada ucapan beliau, setelah beliau mengatakan semua orang yang meyakini sebuah madhab maka dia akan dinisbahkan kepada tokoh yang mencetuskan madhab tersebut. Setiap orang yang meyakini sebuah madhab, manhaj dalam beragama, maka dia akan dinisbahkan kepada pencetus akidah tersebut, madhab tersebut. Ya, seperti dia mengatakan sebuah madhab khawarij atau rafidah atau asy'ariyah, asy'ariyah ataupun yang lainnya, maka dinisbahkan kepada madhab-madhab tersebut. Asy'ari, fulan asy'ari, fulan khariji, fulan mu'tazili, fulan kada, hizbi, dan seterusnya. Kecuali ashabul hadith, sahibul hadith, ahlul hadith. Kenapa? Karena pemilik ucapan mereka, pemilik pendapat mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menyandarkan diri mereka. Berikutnya beliau mengatakan wabihi yastadillun, dan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam mereka mengambil dalil, beristidlal, mengambil dalil. Wa ilaihi yafza'un, dan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam mereka kembali, mereka berlindung, artinya kepada sunnah beliau ketika terjadi fitnah, ketika terjadi prahara, huru-hara. Naam, kembalinya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ra'yihi yaqtadun, dan dengan pendapat beliau, ra'yunya beliau, mereka mengikuti. Mereka mengikuti ra'yunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ra'yu-ra'yunya orang-orang. Bukan ra'yu-ra'yunya para dokter, para profesor. Berkata fulan, berkata Aristoteles dan seterusnya. Wabidzalika yaftakhirun, dan dengan itu mereka berbangga. Mereka berbangga dengan itu. Berbangga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak minder. Ya. Enggak kecil hati. Tidak pesimis. Justru mereka berbangga dengan itu. Jadi orang-orang yang merupakan ahlul hadith, ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun, enggak boleh minder. Dengan atribut-atributnya, dengan karakteristiknya, dengan sifat-sifatnya, dengan kebiasaannya, enggak boleh minder. Tunjukkan bahwasannya itulah Islam. yang sebetulnya. Sekarang kalau kita keluar, yang menampakkan keislaman, arti yang menampakkan ciri keislaman, bisa dibilang lebih sedikit dibanding yang menampakkan. Yang memakai kostum, ya, bukan cuma kostumnya, cara bermuamalahnya, cara berbicaranya. Dan kebanyakan orang di zaman ini seringnya latah. Ada apa? Ikut-ikutan. Ada ini? Ikut-ikutan. Ternyata itu bermudharat kepada agamanya. Hati-hati. Wabidzalika yaqtadun, dan dengan itu mereka mengikuti. Yaftakhirun, berbangga. Wa'ala a'da'i sunnatihi biqurbihim minhu yasulun, dan dengan kedekatan mereka ahlul hadis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menghantam musuh-musuh sunnah. Ya, dengan kedekatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melawan, menerjang musuh-musuh sunnah. Dengan dalil, dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjelaskan, mematahkan hujjah-hujjahnya ahlul batil, ahlul dalal, ahlul bid'ah. Dengan ilmu, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah, ini bid'ah, ini mungkar, ini batil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, qala Ali, qala Abu Bakar, qala Umar, dan seterusnya. Faman yuwazihim fi syarafi dzikri wa yubahihim fi sahatil fakhri wa 'uluwil ismi, kata Al-Likai rahimahullah, maka siapa lagi yang bisa menandingi mereka, yang bisa menandingi ahlul hadis? Siapa lagi yang mau coba-coba menandingi ahlus sunnah wal jamaah? Dalam hal apa? Kemuliaan penyebutan, disebut-sebut kemuliaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa yubahihim fi sahatil fakhr, dan berbangga, membanggakan diri di hadapan ahlus sunnah. Ya, dalam medan kebanggaan diri, siapa lagi yang bisa menandingi ahlus sunnah wal jamaah, yang berbangga di hadapan ahlus sunnah wal jamaah? Siapa? Tidak ada yang bisa. Ahlus sunnah itu orang yang paling mulia, orang yang paling aziz, yang paling agung. Wa uluwil ismi, dan nama yang tinggi. Siapa yang bisa menandingi mereka dalam nama yang tinggi tersebut? Ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, salaf, salafus saleh. Ya. Jadi secara tidak langsung beliau ini menjelaskan kepada kita, ahlus sunnah itu sifatnya seperti ini loh. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melandasi agama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menundukkan diri mereka untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat wassam'u wa ta'ah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mengatakan, oh tapi kan begini begitu, menangkal. Ini bahkan termasuk bentuk maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala idismuhum ma'khudun min ma'anil kitabi was sunnah. Karena nama mereka ini, nama mereka ahlul hadith, ahlul sunnah, diambil dari makna-makna Alkitab was sunnah. Jadi bukan tidak punya dasar mereka para ulama salaf terlebih. Yashtamilu alaihima, yang nama mereka itu mencakup keduanya, Alkitab was sunnah. Apa maksudnya? Litahakkuqihim bihima au likhtisasihim bi akhdhiha. Karena mereka telah mendapatkan realisasi Alkitab was sunnah. Litahakkuqihim bihima, mereka telah menerapkan, telah terjadi realisasi dari mereka terhadap Alkitab was sunnah. Mereka telah melaksanakan Alkitab was sunnah. Au likhtisasihim bi akhdhiha, atau kekhususan mereka dalam mengambil Alkitab was sunnah. Jadi ahlul hadith ini nama yang diambil dari makna-makna Alkitab was sunnah. Yang nama ini mencakup makna Alkitab was sunnah. Ahlul hadith berarti ahlul kitab was sunnah. Kenapa? Karena telah terrealisasi pada mereka Al-Quran dan Sunnah, telah diterapkan pada mereka Al-Quran dan Sunnah. Atau karena kekhususan mereka dalam mengambil Alkitab was Sunnah. Fahum mutaraddiduna fintisabihim ilal hadith, dan mereka terjadi taraddud, terjadi tarik ulur, kebimbangan terhadap nama al-hadith. Al-hadith, ya, apa arti al-hadith di sini? Ahlul hadith, apa arti al-hadith di sini? Nah, mereka terjadi apa? Kebingungan atau kebimbangan di situ. Kenapa? Antara makna al-hadith sebagai zikrullah fi kitabihi, faqala ta'ala zikruh Allahu nazzala ahsanal hadithi. Antara penyebutan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Allahu nazzala ahsanal hadithi, Allah telah menurunkan sebaik-baik hadith, sebaik-baik ucapan. Disebutkan dengan konteks hadith, sebaik-baik hadith. Yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran. Fahuwal Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan sebaik-baik hadith, yaitu Al-Quran. Berarti di antara makna ahlul hadith adalah ahlul Quran. Ahlul Quran, ini yang pertama yang membuat mereka bingung atau bimbang. Hamalatul Quran wa ahluhu wa qurra'uhu wa hafadhatuhu. Fahum, maka mereka adalah pengemban Al-Quran. Begitu pula ahlul Quran, ya, yang bergelut dengan Al-Quran. Wa qurra'uhu wa hafadhatuhu, pembaca Al-Quran dan penghafalnya. Ini yang pertama. Al-hadith dimaknakan sebagai Al-Quran, sehingga ahlul hadith berarti ahlul Quran, yang mengemban Al-Quran, yang mempelajarinya, yang mengamalkannya, yang membacanya, yang menghafalnya. Wa baina ay yantamu ila hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah mereka memasukkan diri mereka kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hal hadis yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan, perbuatan, naam, pengakuan dan sunnah beliau, ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Ini hadis yang kedua. Kalau hadis yang pertama Al-Qur'an diambil dari ayat Allahu nazzala ahsanal hadithi. Kalau yang kedua maknanya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mau ke mana? Mau ahlul Qur'an ataukah ahlul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah ahlul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mau yang mana kita? Naam. Ketika dinisbahkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya adalah fahum naqalatuhu wa hamalatuhu. Maka maksudnya adalah orang-orang yang mengemban hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menukilnya, menyampaikannya kepada yang lain. Ini maknanya kalau dengan makna yang kedua, ahlul hadis, ahlul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mana ini? Ahlul Quran ataukah ahlul hadis, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya? Beliau melanjutkan, "Fala syakka annahum yastahiqquna hadzal isma liwujudil ma'nayaini fihim." Maka tanpa diragukan lagi bahwasanya mereka orang-orang yang berhak mendapatkan nama ahlul hadis. Kenapa? Liwujudil ma'nayaini fihim, karena adanya dua makna pada mereka. Langsung dua-duanya masuk di situ. Ahlul Quran dan ahlul hadis, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul hadis adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran, menghafalnya, membacanya, dan mereka orang-orang yang mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Ini makna ahlul hadis. Mengikuti, taat kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan enggak boleh ragu dengan bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا." Maka demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Kemudian, ya, enggak cuma sampai di situ. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka haraj, rasa ganjil, nam ragu, enggak terima atas apa yang kau putuskan, wa yusallimu tasliman, dan mereka betul-betul berserah diri. Ini namanya ahlul hadis. Jadi yang menisbahkan diri kepada ahlul hadis, dia mendapatkan keutamaan sebagai pengikutnya Al-Quran dan pengikutnya Sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Limushahadatina anna iqtibasan nasil kitab wa sunnata minhum wa'timadal barriyati fi tashihihima alaihim. Karena persaksian kita, karena kita menyaksikan bahwasannya manusia mengutip, menyalin, menukil Alkitab was sunnah dari mereka. Dari siapa kita menukil Alkitab was sunnah kalau bukan dari ahlul hadith, kalau bukan dari salaf, kalau bukan dari ahlus sunnah wal jamaah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Mau dari siapa kita menukil Alkitab was sunnah kalau dipercayakan kepada orang-orang majahil atau ahlul bid'ah ataupun yang lainnya? Sudah terjadi sekian perkara dalam agama Nasrani dan Yahudi karena sebab mereka bergampang-gampangan mengambil ilmu, tidak pilah-pilih, tidak menyaring siapa mereka-mereka yang harus diambil ilmunya, siapa yang tidak. Nah, masih ingat kisahnya? Seseorang yang merubah agama Nasrani, merubah Injil. Wa'timadal barriyati fi tashihihima alaihim. Dan bersandarnya manusia kepada mereka dalam mensahihkan Alkitab was sunnah. Naam. Mereka ini ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadith, orang-orang yang dipercaya. Karena kenapa? Karena mereka orang-orang yang betul-betul menjalani agama ini, menukilkan agama ini dengan apa adanya dari para salafnya, dari sahabat. Ini jadi ahlul hadith. Kenapa dinamakan ahlul hadith? Karena mereka menepati penyebutan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, Allahu nazzal ahsanal hadithi, yang berarti mereka adalah ahlul Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang mengamalkannya, yang istiqamah di atasnya, yang membacanya, yang menghafalnya, dan seterusnya. Dan juga mereka orang-orang yang mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Naam. Itu intinya dari ucapan Al-Hafidh Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala. Naam. Ingat bahwasanya di antara sifat ahlul hadis adalah mereka berbangga dengan sikap mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus seperti itu. Nah, berbangga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang gembira, tidak bersedih hati, tidak minder, enggak enak sama yang lainnya. Bukan seperti itu sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Qala hafizahullahu taala, berkata Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullahu taala. Berikutnya. Wa qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam. Siapa Syaikhul Islam di sini? Berkata Syaikhul Islam rahimahullahu taala. Siapa Syaikhul Islam di sini? Tafadhal, yang bisa menjawab siapakah yang dimaksud Syaikhul Islam di sini? Nah, tafadhal. Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Kenapa kok tahu di sini adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ahsan tabarakallah. Karena kalau dimutlakkan Syaikhul Islam, maka maksudnya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه. Ini perhatikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadith al-muqtasirin 'ala sama'ihi aw kitabatihi aw riwayatihi. Kita tidak memaksudkan dengan ahlul hadith, makna yang kita maukan dengan ahlul hadith adalah, atau bukan makna yang kami maukan sebagai ahlul hadith, yaitu orang-orang yang mencukupkan diri dengan mendengar hadis, menulis atau meriwayatkannya. Jadi ahlul hadis itu maksudnya adalah bukan cuman mendengar hadis, menulis dan meriwayatkannya. Ini bukan makna yang kami maukan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. بل نعني بهم كل من كان حق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. Bahkan yang kami maksudkan dengan ahlul hadith adalah setiap orang yang melakukan, yang berhak untuk menghafalnya, yang betul-betul menghafalnya. Ya, jadi ahlul hadis itu yang pertama menghafal hadis. Wa ma'rifatihi, mempelajarinya. Naam. Yang menghafal, mempelajari, wa fahmih, memahaminya, zahiran wa batinan, memahami hadis zahir dan batin, zahir batin. Dia pelajari agama ini, dia praktekkan, ya, dalam kesehariannya. wattiba'ihi batinan wa zahiran, mengikuti hadis batinnya maupun zahirnya. Naam. Yang menghafal, yang mempelajari, yang mengetahui, yang memahami. Naam. Selalu belajar ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak terputus belajarnya. Mengikutinya dengan baik. Jadi kalau cuman menukil-nukil-nukil, menghafal, mendengarkan, bukan timbangan ahlu sunnah wal jamaah. Bukan itu makna ahlul hadis. Kalau cuman itu banyak yang bisa. Banyak yang bisa meriwayatkan hadis, mendengar, menghafal. Banyak yang pintar menghafal sekian kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sunan, dan yang lainnya, sangat banyak dari kalangan ahlul batil yang bisa seperti itu. Ya. Tapi sekarang yang bisa memahaminya, yang mengikutinya zahir batinnya, siapa? Ahlul hadis. Ahlus sunnah wal jamaah. Mempraktekkan ilmunya, merekalah yang terdepan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang ini itu, dihafal hadisnya. Tapi siapa yang paling terdepan mengamalkannya? Ahlus sunnah wal jamaah. Yang pandai memilih teman, siapa yang paling terdepan? Ahlus sunnah wal jamaah. Yang mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fitnah, siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Mawas diri mereka. Mereka menghafal hadis tentang orang yang setiap fitnah mengkhawatirkan dirinya dan seterusnya. Hingga dia pun juga akhirnya merasa khawatir dengan hadis tersebut. Jangan-jangan saya. Akhirnya dia terus berbenah dirinya, baik niatnya maupun tingkah lakunya, memeriksa keikhlasannya, terlebih ketika terjadi fitnah. Bukan kepada siapa? Ashkhas, person-person tertentu, sebagaimana kata al-imam al-hafidh al-lalikai rahimahullah. Kalau yang meyakini sebuah madhab, maka akan disandarkan kepada madhab tersebut. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa kadzalika ahlul Qur'an, begitu pula ahlul Qur'an. Siapa mereka? Yang menghafalnya, yang mengetahuinya, mengilmuinya, memahaminya, mengikutinya. Yang 30 juz banyak, yang hafal qira'ah sab'ah atau qira'ah berapa? Banyak. Tapi siapa yang bisa memahaminya? Siapa yang bisa mengikuti Alkitab dan Sunnah dengan baik? Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis. Itu Ahlul Hadis. Qala, berikutnya. Wa ammat tasmiyatu bil firqatin najiyati wa ta'ifatil mansurah. Berikutnya, adapun penamaan dengan al-firqatun najiyah dan at-ta'ifah al-mansurah. Kita telah melewati ahlus sunnah wal jamaah. Begitu pula ahlul hadith dan ahlul athar. Berikutnya al-firqatun najiyah dan at-taifah al-mansurah. Al-firqatun najiyah artinya kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat. At-taifah al-mansurah, kelompok yang menang, kelompok yang mendapat pertolongan. Qala Syekh Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, faqad warada dhalika fil hadith asy-syahir, hadith al-iftiraq. Dan hal ini telah ada di dalam sebuah hadis yang masyhur, yang terkenal, yang disebut sebagai hadis al-iftiraq. Hadis al-iftiraq. Namanya apa? Hadis al-iftiraq. Jadi kalau disebutkan hadis al-iftiraq, maka maksudnya adalah hadis yang akan kita baca setelah ini. Qala inna bani Israila iftaraqat ala 71 firqatan wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqatan kulluha fin nari illa wahidatan wa hiya al-jama'ah. Sesungguhnya bani Israil terpecah menjadi 71 golongan. Hadis ini terdapat di sana sekian riwayat, sekian lafaz. Jadi bukan cuman apa yang kita baca saja. Ada yang agak panjang, ada yang agak pendek. Dan riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya saling menjelaskan nantinya. Saling menjelaskan. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan, 71 firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dalam riwayat ini disebutkan terpecah menjadi 72 golongan, firqah, kelompok. Maka sepertinya kelompok yang selamat tidak terhitung dalam jumlah tersebut. Jadi 72 tambah 1. Satu yang selamat. Karena di sebagian riwayat, sebagian lafaz, wa tataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kecuali satu yang selamat, semuanya masuk neraka, semuanya batil, semuanya menyimpang. Ah, kamu ini sok suci, merasa kamu aja yang betul, semuanya salah. Lah terus mau apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 72 masuk neraka. Yeah. Sangat banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang batil. Siapa yang satu ini? Siapa kelompok yang selamat tadi? Wahiyal jamaah. Yaitu al-jamaah, yang selamat adalah al-jama'ah ahlus sunnah wal jama'ah. Dalam riwayat lain, siapa al-jama'ah? Mangkana mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Artinya orang-orang yang mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu al-jamaah. Dalam lafaz lain disebutkan, siapa golongan yang selamat tadi? As-sawadul a'zham. Kelompok hitam yang besar, sangat besar. Naam. Jadi intinya adalah dalam hadis ini ada satu kelompok yang selamat. Naam. Makanya dinamakan apa? Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa mereka? Al-jama'ah, yang bersama pemerintah yang sah, pemerintah kaum muslimin yang sah, tidak memisahkan diri dari mereka. Itu dalil yang pertama. Insyaallah taala kita cukup sampai di sini biiznillah taala daras di malam hari ini. Lebih kurangnya ana mohon maaf, wa astaghfirullah wa atubu ilaihi, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.